السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، مهدئين لرحمة الله سبحانه وتعالى، في dalam sebuah hadis عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وإنما الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سوى ذلك. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Orang alim, orang yang ada ilmu dan mengajarkan ilmu, serta al-muta'allim, serta orang yang belajar ilmu. Dua macam ini, orang yang mengajar dan orang yang belajar, itu fil ajri sawa, pahala sama. Nabi kata, orang yang mengajar dengan orang yang mendengar orang yang mengajar, pahalanya sama. Wa innaman nas rajulani, kata dia, manusia ini dua macam aja. Dalam ramai-ramai manusia ini dua macam aja yang mendapat manfaat dan mendapat kebajikan. Yang pertama alim, yang kedua muta'alim. Yang pertama orang yang ada ilmu dan mengajar, yang kedua orang yang belajar. Wala khaira fima siwa zalik, Nabi kata, lain daripada dua ni tak ada apa. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW kata, lebih kurang makna dia sama. Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Nabi kata, jadilah orang alim ataupun jadilah muta'allim, orang yang belajar, au mustami'an ataupun jadilah golongan ketiga yang mendengar. Dia tak boleh apa pun, dia main duduk, dia dengar, faham tak faham pun tak tahu, tapi dia ada dalam majlis ilmu. Wala takun rabi'an, Nabi kata, cuma jangan jadi hak nombor empat. Hak nombor empat, dia mengajar pun tidak, dia belajar pun tidak, dengar pun tak mahu. Maka itu golongan keempat. Nabi SAW kata, jangan jadi orang yang macam ni. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia ada sebut dalam satu kata-kata dia, kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, wal-ilmu yazku bil infak, wal-mal tanqusuhu an-naqqa, والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب الموجودة. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Sayyidina Ali kata, ilmu dia lebih baik daripada harta. Baik dari segi apa? Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuk. Ilmu, dia boleh jaga kamu. Dengan ilmu, kita tak buat benda salah. Kita tahu hak betul, hak tak betul. Kita tahu haram halal, kita tahu. Maka ilmu itu yahrusuk. Sayyidina Ali kata dia jaga kita. Wa anta tahrusul man. Sebaliknya harta, kamu kena jaga. Sayyidina Ali kata. Harta kita kena jaga. Tidak tak lena. Ada kereta sebiji pun takut orang curi. Pasang alam sistem tak cukup lagi. Orang sebelah rumah kata dia ada alam sistem pun kena curi juga. Tapi tambah satu lagi, immobilizer pula. Pasang yang tu kalau orang start engine tak hidup. Jadi satu masalah kita ni duk fikir ke harta kita ni. Betul apa yang Sayyidina Ali kata. Al-ilmu yahrusuk. Ada ilmu, ilmu jaga kita. Tapi wa anta tahrusul man. Tapi ada harta, kita susah duk jaga harta. Wal-ilmu yazku bil-infaq. Sayyidina Ali kata, ilmu dia semakin subur kalau kita nafkahkan dia. Kita ada satu ilmu, kita bagi dekat orang, dia lagi subur ilmu kita. Wal-man tanqusu an-nafaqah. Sayyidina Ali kata, tetapi harta kita lagi duk belanja, lagi duk kurang. Ada 10 ringgit, bagi 1 ringgit, tinggal 9 ringgit. Wal ulama baqun ma baqiya dahab. Sayyidina Ali kata, alim ulama, orang yang ada ilmu itu baqun, dia kekal. Ma baqiya dahab, selagi mana ada masa, selagi itu orang ingat ke ulama. Dan sampai hari ini dah 1400 tahun dah, orang tak sebut lagi nama-nama sahabat Nabi yang membantu menyampaikan hadis Nabi kat kita. Sampai hari ini, bukan takat kita biasa dengar nama Sayyidina Abu Bakar. Sampai hari ini kita baca cerita Sayyidina Abu Bakar. Sampai hari ini kita bukan setakat dengar aja nama Sayyidina Umar. Sampai hari ini kita ambil tahu siapa Sayyidina Umar. Sampai hari ini kita bukan setakat kata kita ni mazhab Syafi'i. Tapi sampai hari ini kita ambil tahu tentang kelebihan Imam Syafi'i. Maka apa yang Sayyidina Ali kata tu betul. Sayyidina Ali kata, wal ulama baqun. Ulama itu kekal. Nama dia ma baqiya dahab. Selagi mana ada masa, selagi itu orang sebut nama-nama ulama ni. A'yanuhum mafqudah. Sayyidina Ali kata, sekalipun a'yan mereka, tubuh badan mereka, jasad mereka mafqudah, reput, tak ada dah. Sekalipun tak ada dah mereka ni, jasad mereka pun dah relai, luput, reput, dah tak ada dah. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Tetapi segala ajaran yang mereka sampaikan dekat manusia wujud di dalam hati manusia. Maka kata-kata Sayyidina Ali ini menunjukkan kepada kita istimewanya kita jadi orang yang ada ilmu. Dan lebih istimewa kalau sekiranya kita ni menyampaikan ilmu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nadharallahu imra'an sami'a minna shay'an فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال حديث صحيح رواية إمام الترمذي. نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا نبي كتب نبر الله امرأة mudah-mudahan Allah serikan muka orang-orang yang sami'a minna syai'an, yang mendengar daripada kami sesuatu. Nabi sebut, Nabi kata mudah-mudahan orang yang rajin duk dengar hadis daripada Nabi ini, mudah-mudahan orang-orang yang rajin duk dengar hadis Nabi ini, nadharallah, Allah akan serikan muka dia di akhirat esok. Faballaghahu kama sami'ah. Bukan setakat dengar saja, dia menyampaikan apa yang dia dengar. pada kapasiti kita. Kalau kita satu orang yang ada peluang, ada platform untuk nak deliver ilmu kepada orang yang lebih ramai, guna platform tu. Kalau kita satu orang yang kapasiti kita boleh sampaikan kepada anak bini saja, sampaikan pada anak bini saja. Kalau kapasiti kita satu orang yang boleh kongsi apa yang kita ambil daripada majlis ilmu dengan kawan tempat kerja, kita apply ilmu tu kepada kawan tempat kerja. Apa juga kapasiti kita, yang pentingnya kita menyampaikan apa yang kita dengar. Farubba muballagh aw'a min sami'. Nabi kata kadang-kadang orang yang dengar dan dia sampaikan kepada orang, dia ni aw'a min sami', dia lebih faham daripada orang yang dengar saja. Kita dapat satu benda, kita rekod, kita pergi sampaikan dekat orang, dia punya ingatan dia lebih. Yang kedua, bila kita dengar, kita sampaikan dekat orang, kita terikat dengan satu benda. Pasal kita duk cakap benda baik, takkan kita tak buat benda baik. Jadi kita buat benda yang kita cakap, lagi satu kebaikan kita dapat. Maka Nabi SAW kata beruntung orang-orang yang ada ilmu, yang mendengar ilmu daripada hadis Nabi SAW dan dia menyampaikan ilmu itu, dia antara untung dia apa dia? Dia lebih faham. Dan yang kedua, Allah seringkan muka dia di hari akhirat esok. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, fa wallah la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min humr an'am, au kama qala, hadis sahih muttafaqun alaihi. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali, Nabi kata wallah, Nabi kata demi Allah, la an yahdi Allah bika rajulan wahida, kamu pergi bercakap tentang agama kepada satu laki-laki, tiba-tiba kerana cakap kamu tu Allah bagi hidayah ke dia. Hidayah bukan kerja kita, hidayah kerja Allah. Tapi sebab musabab dia mendapat hidayah tu kerana dengar kita cakap. Maka Nabi sebut benda ni kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا, demi Allah, kalau sekiranya kamu pergi bercakap kepada satu laki-laki, tiba-tiba cakap kamu tu menjadi sebab kepada dia dapat hidayah Allah, خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعَمْ, Nabi kata itu lebih baik bagi kamu daripada kamu ada kekayaan binatang ternakan yang merah-merah. Ila ni tuan-tuan, orang ada duit sikit, buat peluang modal, pergi belah kambing, pergi belah lembu. Dulu Arab saja, Arab ni kalau sebut humrin ni'am ni, ni'am ni binatang ternakan empat kaki lah. Surah Al-An'am tu, itu cerita pasal binatang-binatang ni lah. Humr ni maksudnya merah, hamra, merah. Humrin na'am ni maksudnya binatang merah-merah, ini kebanggaan orang Arab. Kalau dia ada satu kandang besar unta merah-merah, itu kaya dia. Tengok-tengok orang Melayu hari ini pun jadi macam tu. Ada duit, invest untuk belah lembu, untuk belah kambing. Shortage lah ni kambing ni. Kedai asyik kena mah. Kambing ni, dia shortage. Tak cukup. Kambing kampung kita ni. Maknanya dia sudah sampai satu tahap di mana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kaya manusia ni, hari ni kita pun rasa. Dah buat meniaga, dah jadi millionaire, dah ada transport company apa semua, lagi buat keluar duit pi invest untuk nak bela lembu kambing dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia memberi pulangan yang cukup baik. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu pergi bercakap agama dekat satu orang, kerana cakap kamu tu Allah bagi hidayah dekat dia, itu lebih baik daripada kamu ada ladang, kamu ada kandang binatang yang merah-merah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi SAW beritahu dekat kita tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu ini. Dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi SAW dari segi mengajar ilmu. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Al-Hakam ni dia cerita, dia kata satu hari, hadis ni panjang, saya ambil ringkasan dia. Muawiyah bin Al-Hakam ni cerita satu hari, dia kata dia sembahyang di masjid berimamkan Nabi. Tengah duduk sembahyang tu, dia kata tiba-tiba iz aqasa rajulun minal qaum, ada seorang bersin. Tengah duduk sembahyang ni, satu orang sudah bersin. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ni, bila dia dengar orang bersin, dia duduk sembahyang juga. Bila dia dengar orang bersin, otomatik dia respon. Dia kata, yarhamukallah. Dia kata, dia tengah sembahyang. Bila dia sebut aja yarhamukallah, dia kata, faramanil qawm biabsarihim. Dia boleh realize, dia boleh sedar. Orang kiri kanan, dia macam duk beralih tengok dia. Dia spontaneously, benda tu kan, bila orang bersin dia ya rahmatullah, dia terlupa dia tengah sembahyang. So bila dengar orang bersin dia sebut ya rahmatullah, dia sebut macam tu, dia rasa, dia kata faramanil qaum bi absarihim, ni ada ramai-ramai ni macam duk kelin kat dia, macam duk apa syekh ni macam tu. Maka kata Muawiyah ni, dia kata, apa hal dengan hampa ni? Aku buat benda yang aku dengar daripada Nabi. Nabi kata kalau orang bosin, kita disuruh doa yarhamukallah. Dan tadi orang tu bosin dan aku doa, apa hal yang duk pelin-pelin dekat aku? Itu lebih kurang maksud hadis dia macam tu. Bila dia tengok orang tu pandang dia macam tu, dia bercakap pula. Yang kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ni, dia duduk semayang, dia bercakap pula. Dia kata, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia kata, apa hal dengan hampa duk tengok-tengok aku? Dah pernah dengar cerita orang buta. Orang buta ke apa? Dia cerita orang semayang lah, tiga orang. Yang tu bukan hadis lah. Semayang. Dengar semayang tiga orang. Boom, kata accident aja jalan. Salah seorang makmum ni kata, Allah, matilah dia. Tengah dia semayang. Kawan sebelah ni kata, semayang tak boleh cakap. Perintah. Tu imam no, dengar-dengar dia kata, mujur aku tak cakap. Tiga-tiga pun cakap. Tapi itu bukan hadis. Hak kita baca ni, hak kita tengah baca lalu ni hadis. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih yang menceritakan tentang Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila satu orang bersin, dia sebut yarhamukallah, orang duk kelin kat dia, dia pun hangat, dia kata ma sya'nukum tanzuruna ilayya, apa hal hampa duk tengok-tengok dekat aku ni, dia kata. Bila dia sebut macam tu, faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhazihim. Hadis tu kata orang ni pakat duk tepuk afkhaz ni, fakhzun ni maksud dia paha. Bila dia pergi cakap lagu tu, orang hadut ada ramai ni pakat tepuk paha ni, nak beritahu dekat dia apa hal hang tengah duk semayang bila duk cakap ni. Bila dia tengok orang semua dah jadi macam tu, sakat tu, dia kata aku pun diam lah. Marah pula dia buat ni, pakat duk tepuk paha pula, dia pun diam. Kata dalam hadis tu, dia kata, falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abi fa bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata Muawiyah ni, dia kata bila habis sembahyang bagi salam, dia kata demi Allah, dia kata aku tidak pernah tengok satu orang muallim, satu orang guru sebelum ni, dan aku rasa selepas daripada ni sampai habis umur aku pun, aku tidak akan jumpa lagi guru seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani. Kata Muawiyah, dia kata demi Allah, dia kata bila habis-habis sembahyang, Nabi beralih menghadap kepada makmum ni, dan termasuk dengan aku hak buat salah tadi ni, Nabi tak marah aku, Nabi tak benci aku, Nabi tak pukul aku, Nabi tak maki aku, dia kata. Walaupun benda yang dia buat tu salah dan mendapat respon daripada ramai jemaah yang duduk semayang ni, kot kata Nabi beralih tu nak marah, dok, dia kata. Nabi beralih ni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna hadhihi salah. Nabi kata lagu tu eh. Nabi kata inna hadhihi as-salah. Ni kita ni duduk sembahyang, Nabi kata. La yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Nabi kata tak boleh kita bercakap lain daripada hak kita boleh sebut dalam sembahyang. Nabi tak kata siapa dia tadi yang dia buat cerita ni macam bangkit zat ke apa ke, tak ada. Nabi cuma beralih satu statement yang umum. Nabi kata, Nabi kata kita duduk semayang, jadi dalam semayang ni tidak boleh bercakap dengan kalam selain daripada yang boleh disebut dalam semayang. Innama hiya tasbih wa takbir wa qira'atul Quran. Nabi kata dalam semayang ni kita boleh bertasbih, kita boleh bertakbir dan kita boleh baca Quran. Dia kata, lain daripada itu tak boleh. Nabi kata. Qultu, Muawiyah ni tak boleh, dia rasa guilty. Dia rasa bersalah. Nabi tak tanya apa siapa. Nabi pun tak juga kat dia. Nabi pun tak bercakap perli-perli dia. Tapi dia sendiri, dia rasa dia yang buat salah. Qultu ya Rasulullah, dia terus kata ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah. Dia kata ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, baru tinggal saja zaman jahiliyah saya. Saya ni budak baru belajar. Saya buat ni kerana silap saya, ilmu saya tak cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima penjelasannya. Apa yang Nabi buat ke dia tu lekat dalam hati dia. Dia kata demi Allah, sebelum ni dan selepas ni sampai mati aku pun, aku tak akan jumpa ada guru seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah Nabi kita. Yang kata Nabi kita ni dia macam tu orang dia. Ha? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut sebagai ingatan kepada kita semua, Nabi kata man izdada ilma wa lam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'da. Nabi kata barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah kepada dia, ini amaran Nabi. Man izdada ilma, barang siapa yang ilmu tambah kemarin dengan hari ini, hari ini dia better than yesterday, esok dengan hari ini, tomorrow dia better than today. Dia ni better dari sudut ilmu dia, duk tambah. Kemarin tahu 5, hari ni tahu 10. Hari ni tahu 10, esok tahu 20. Dia satu orang yang memang suka mencari ilmu. Tetapi, nampak dia ni macam tak ada hidayah. Ilmu bertambah, hidayah tak ada. Nabi kata, walam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang macam ni tidak bertambah kepada dia, melainkan makin jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita takut. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, kita mengaji ni kerana nak ilmu. Dengan ilmu ni kerana kita nak perbetul diri kita, mana-mana silap, mana-mana lemah kita, kita nak perbaiki balik. Dan mudah-mudahan elok tu membawa kebaikan kepada kita di hari akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Kita sampai muka surat 90. Muka surat 90 bab fi karahiyati tashbih bainal asabi' fi salah. Itu bab yang datang pada menyebutkan ditegah kita memancarkan tangan di dalam sembahyang. Yang kata tashbih ni macam ni. Ni tashbih dia panggil. Jari dengan jari ni masuk lagu tu, tu Arab panggil tashbih. Tashbih. Itu dia pergi terjemah memancar tu kita tak faham. Tapi maksud dia tashbih macam ni. So dia kata ada satu hadis yang menceritakan dilarang kita ni tashbih. Dilarang kita memancarkan ataupun selang jari ni. Dia kata ada hadis yang melarang. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tegah memancarkan jari dalam sembahyang. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudhu'ah Maksudnya daripada Ka'ab bin Ujrah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila mengambil wuduk seseorang kamu, maka hendaklah elokkan wuduknya itu. Itu satu Nabi pesan. Nabi kata ambil air sembahyang dia elok. Tentang kalau buka dalam Sahih Bukhari, Nabi lagi cengeng tentang marah orang ambil air sembahyang. Nabi pernah marah kepada orang yang baru sudah ambil ayat semayang. Nabi kata dekat dia, wailak. Wailak ini maknanya celaka. Nabi kata dekat orang yang baru habis ambil ayat semayang, Nabi kata, wailak. Celaka. Pasal apa? Pasal dia ambil ayat semayang, di bahagian buku lali dia tak kena ayat. Kita tengok, kita pergi duduk di kolah, di pancung, orang ambil ayat semayang. Banyak orang ambil ayat semayang ni kira cincai. Dia take for granted. Bagi dia wuduk ni apa ni, dia mengaji masa taski dulu ni. Ini hal kecil. Maka dia ambil ayat semayang ni express. Bila mai tang basuh kaki tu, dia cebok ayat, dia cerok belah depan. Dia cerok, dia cerok, dia cerok. Bahagian buku lali, bahagian tumit tak kena ayat. Sedangkan itu anggota wuduk. Area yang mesti kena ayat semayang. Nabi SAW bila tengok satu orang ambil ayat semayang keadaan macam tu, Nabi kata dekat dia, wailah, celaka kamu. Bahagian tumit kamu itu bahagian api neraka. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal wuduk ni, kalau sekiranya kita ambil dan wuduk kita tak sah, semayang tak sah, kalau pi haji, haji tak sah. Haji tak sah tu satu pasal tuan-tuan. Kita balik dalam keadaan kita tidak bertahlul. Ha, jaga baik-baik. Kita balik dalam keadaan buat balik ihram. Tahlul ni apa dia tuan-tuan? Tahlul. Yang kata tahlul awal, tahlul sani ni apa dia? Kena buat tiga perkara. Kalau tahlul awal tu buat dua daripada tiga. Yang kata tahlul sani ni buat apa? Buat tiga perkara. Apa dia tiga perkara tu? Melentang di jamratul Aqabah, bercukur dengan tawaf ifadah, dengan tawaf rukun. Tawaf kena ada ayat semayang. Dia melontak jambatan Aqabah, tak ada ayat semayang, tak apa. Dia bercukur, tak gaduh ada ayat semayang, tak apa. Dia tahallul awal. Tahallul awal hanya membolehkan dia pakai pakaian berjahit. Selagi dia tidak tahallul sani, selagi itu dia dengan isteri dia dilarang. Bila dia tawaf dalam keadaan ayat semayang dia tak sah, dia balik dalam keadaan tidak tahallul sani, dia balik dalam keadaan dia dengan isteri dia masih ada pantang larang. Bila dia balik mai, jadi dosa dekat dia. Selagi mana dia tak tahallul, selagi itulah dia buat balik mai dosa. Kerana tu soal wuduk yang dianggap ringan, yang dianggap mudah, yang dianggap benda ni apa sangat ni, Nabi SAW sampai marah macam tu. Nabi kata, celaka kamu. Kamu ambil ayat semayang, buku lali dan tumit kamu tidak kena ayat semayang. Nabi kata, pasal apa? Pasal dia membawa implikasi hukum yang cukup besar. Sebab kita tidak boleh tengok topik-topik dalam agama ni sebagai topik yang mudah. Tak boleh. Semua perkara dalam ilmu agama ni besar. Tak boleh kan? Alah, dia baca tajuk semayang aja pun segan nanti. Oh, jangan tuan-tuan. Sekejap lagi kita baca, kita jumpa banyak lagi benda kita tak tahu. Sedangkan semayang ini fardu ain. Yang ke mana cerita pun setiap orang mesti kena buat dengan baik. Jadi juga kita dah anggap mudah, jadi kita buat lebih kurang. Kita mau mengaji tak mengaji ikut juga, maka kita buat salah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut di sini, apabila ambil wuduk seseorang kamu, elokkanlah wuduk itu. Make sure ambil ayat sembahyang itu sampai sah. Begitu. Dan kalau boleh, hak sunat-sunat diraikan sekali. Yang ini disempurnakan ambil ayat sembahyang itu seperti mana cukup basuhnya tiga kali. Tiap-tiap satu anggota tiga kali. Tiga kali itu sunat. Satu sunat. Yang kedua apa dia? Takut. Kut-kut yang first round tu dia tak cover semua. So kita repeat second round, kita repeat third round, mudah-mudahan. Mana-mana kawasan, walaupun sebesar duit sekupang saja, tapi dia anggota wuduk yang mesti kena ayat. Bila tak kena, tak sah wuduk. Bila kita repeat dua kali, kita repeat tiga kali, mudah-mudahan dia cover semua kawasan wuduk itu. Baik. Dia kata, dan mengelokkan wuduk itu dan disempurnakan basuhannya tiga kali dan pastikan rata dan lebih daripada fardu yang disuruh. Ha? Kalau fardu, anggota wudu, apa nama tangan kita, daripada ujung jari sampai siku. Siku itu sempadan wajib. Kalau dalam hadis, Nabi suruh bagi lebih sikit. Bagi naik lebih atas daripada siku. Pasal apa? Akhirat esok, Nabi kata. Di hari akhirat esok, keadaan umat Nabi Muhammad SAW ini berbeza dengan umat lain. Bila sahabat tanya Nabi, beza tang mana? Nabi kata, keadaan umat aku di mahsyar esok, keadaan mereka seperti kuda belang. Nabi kata, kawasan-kawasan wuduk mereka kelihatan putih bercahaya. Jadi lagi banyak kawasan yang kita lebihkan daripada sempadan wajib, maka lagi banyaklah kawasan bercahaya akan keluar daripada badan kita. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Dia kata, dan keluarlah ia hal keadaannya kasat menuju masjid. Dah lepas, dah ambil ayat semayang apa semua begitu, keluar di masjid. Sambung hadis tu, dia kata, summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian daripada sudah sempurnakan wuduk itu, keluar dia hal keadaan dia kasat menuju masjid. Memang niat nak pergi masjid. Macam tu. Kerana nak semayang berjemaah. Kata hadis tu, fala yushabbikanna baina asabi'ih, yang menjadi tajuk kita pada malam ni. Dia kata, dan janganlah kamu memancarkan di antara segala jari kamu, yang ni jangan dimasukkan jari kamu setengah pada setengah, dia kata. Dilarang, dia kata. Fa innahu fi salah, kerana bahawasanya ia di dalam sembahyang. Dia ada hadis yang bermacam-macam tuan-tuan tentang qiyam sembahyang ni. Dia ada macam-macam hadis. Ada hadis kata qiyam ala sadr. Qiyam itu di atas dada. Ha, maka ada orang semayang dia qiyam atas dada macam tu. Itu sunnah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis juga menceritakan Nabi biasa qiyam, qiyam dalam keadaan pegang di pergelangan tangan, letak jari dua di atas tangan ni. Ada hadis begitu. Ada hadis yang menceritakan Nabi memberatkan sebelah kiri bagi lebih daripada sebelah kanan. Tapi tak ada lah sampai macam nak cabut kerih macam tu. Ada juga sembahyang. Macam mana satu orang tua sembahyang. Dah. Cuma dia sikit saja. Dan ada hadis menceritakan Nabi biasa sembahyang macam tu. Bila keadaan orang yang sembahyang itu sahnya terlalu rapat, maka sesuaikan dengan keadaan rapat itu. Ha, kalau kita baca hadis tentang sunatnya duduk tawaduk, duduk tahiyat akhir yang duduk jatuhkan sebelah kita di atas lantai itu dipanggil duduk tawaduk. Nabi biasa dalam sembahyang yang sunat duduk tawaruk, Nabi tidak duduk tawaruk. Pasal apa? Pasal mengambil kira orang yang duduk di sebelah dia. Tak mau sehari pergi godam tapak kaki kau duduk sebelah tu dan sebagainya. Begitu ajaran Nabi SAW. Yang pentingnya apa dia? Ibadat kita ni jangan bagi susah orang. Ibadat kita ni jangan bagi susah orang. Semayang nak selesa duduk India merut duduk ambil lajak nak tolak orang pergi tepi nak duduk selesa nak pergi orang tak impit dia tak mau macam tu. Betul kita disuruh rokok ni laki-laki dibukakan sikit, direnggangkan sikit, tapi kalau saf, kedudukan saf itu terlalu rapat, sekiranya kalau kita buka, kita membawa sakit kepada orang sebelah. Islam tak suruh sampai nak bawa sakit. Sesuaikan dengan keadaan kita macam mana. Maka hadis ni dia main berbagai-bagai. Semalam saya beritahu sahabat kita, tuan-tuan boleh balik sekali lagi, masuk internet, masuk dalam satu web, http://lidwa.com. Tuan-tuan masuk, tapi dia punya web dia agak heavy sikit, dia perah, dia nak load cukup lama. Ini adalah hasil kerja, apa nama, saudara-saudara kita di Indonesia. Depa ambil apa nama kitab-kitab hadis Sunan Tis'ah. Kita dah bisa dengar Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi, 6. Depa ambil lagi 3 lagi. Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi dengan Al-Muwatta' Imam Malik. 9 dia panggil Sunan Tis'ah. Kitab-kitab hadis 9 kitab hadis yang muktabar, yang besar-besar. Depa translate, tuan-tuan. Dapat translate. Dan satu yang bagi saya sangat berguna ni apa dia? Kita boleh copy and paste hadis-hadis tu. kita boleh serve dia ikut apa kita nak ambil Sahih Bukhari. Kita nak ambil kata bab kurban. Kita klik Sahih Bukhari, dia keluar gambar kitab kunin asal kitab-kitab ni. Dia keluar, kita klik, dia keluar mai, kita pilih pula kitab tajuk apa. Kata tajuk kurban, bab apa pula. Bab tentang waktu kurban kata. Dia specify. Pi sampai macam tu, klik dia keluar mai. Dia keluar mai hadis, kemudian dia punya maksud terjemahan Indonesia yang kita boleh faham. Di atas dia buat satu copy. Dia tulis. Tuan-tuan boleh klik copy tu. Tuan-tuan buka Microsoft. Buka Word. Tuan-tuan boleh paste di sana. Kalau tuan-tuan ada perisian, ada software apa nama Arab punya. Tuan-tuan boleh tukar font pula lagi. Boleh pakai font apa yang tuan-tuan suka. Dia keluar main hadis. Matan hadis dan sanad sampai kepada Nabi SAW. Dia main tu. Dan sampai kepada last ni siapa, kemudian matan hadis, dan dia boleh klik pula siapa dia rawi hadis tu. Dia pergi tahu pula rawi hadis tu yang tiap-tiap peringkat, lima peringkat sanad tu, tiap-tiap satu tu siapa dia, nama penuh dia apa, gelaran dia apa, dia mati bila, semua ada. Saya satu yang dia kata pahala besar kepada orang yang buat ni. Depa habis buat kerja ni, depa launching menjelang Syawal baru ni, depa launching web ni. So dia bagi satu note di sana, dia kata syarah kepada hadis-hadis ni akan menyusun. Tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan duk baca hadis Bukhari ni, tuan-tuan duk baca hadis dan makna saja. Apa syarah dia kita pun tak tahu. Dia ada dalam Fathul Bari. Bukan Fathul Bari ulama UMNO tu. Ni Fathul Bari terjemahan. Terjemahan apa nama ni apa, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Ada di situ. Tuan-tuan boleh klik dia, dia akan keluar main pula syarah tiap-tiap hadis tu. Syarah yang dia terjemahkan daripada Fathul Bari, daripada syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia akan menyusul pula kepada syarah kepada Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia akan buat tu. Masya-Allah tuan-tuan. Dia tulis di situ, dia kata kos untuk menghasilkan ni, dia kata menelan biaya yang cukup banyak. So dia come up dengan CD untuk dijual. Saya dah call dah apa distributor Malaysia ni, duduk di Johor. Dia bagi satu nama, di situ saya call hamba Allah ni. Tengok dia kata dia dah tak jual dah pula dah. Dia kata dia tak jual dah, ada masalah teknikal apa. So dia kata pasal dia punya sistem security dia terlalu tinggi. Kalau kita beli satu kopi, kita boleh install di satu PC saja ataupun di satu laptop saja. Dia dah baca dah apa nama IP komputer kita tu. Dia dah baca dah itu. Lepas tu tuan-tuan pergi install di komputer lain, dia tak masuk lah. So, tahap security dia terlalu tinggi. Dan nak activate dia punya tu pula, nak kena call di Indonesia. Depa akan activate di sana. Iyalah, dia kena buat lagu tu lah. Pasal dia telah invest begitu banyak duit dan tenaga untuk nak menghasilkan benda ni. Ribuan hadis-hadis daripada Sunan Tis'ah yang kita sebut tadi mereka buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka akan mai ke satu tahap, dia akan jadi macam satu mu'jam Quran. Lah ni kita ada satu kitab, dia panggil Fathul Rahman ataupun hak Arab tu dia panggil mu'jam Quran. Kalau tuan-tuan dapat satu ayat dia, tapi tuan-tuan tak tahu surah apa, ayat berapa, tuan-tuan ambil satu patah perkataan tu saja, cari di dalam mu'jam tu, dia akan beritahu duk dalam surah mana, duk ayat berapa. Mereka akan buat hadis ni bagi jadi macam mu'jam tu. Kalau tuan-tuan nak dengar satu hadis daripada ustaz mana akan baca, tuan-tuan tak boleh ingat semua. Tuan-tuan tangkap satu dua keyword dia saja. Balik api, key in masuk perkataan yang kita dapat tu, dia akan come out semua hadis yang ada perkataan tu. Dia keluar main beru-beru-beru, kita boleh cari hak mana satu hadis yang kita dengar tadi. Demikian usaha yang ditumpahkan oleh saudara-saudara kita di Indonesia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya yang saya nak beritahu apa? Kedepan esok ni kita tak boleh dah nak bagi alasan kata kita tak reti tentang agama. Tak boleh dah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal knowledge, ilmu tentang agama ni dia ligan kita. Dia duk ligan kita. Kalau di rumah kita, kita ada komputer, kita ada internet, kita ada semua kemudahan, tapi kita tidak masuk web-web yang Islam macam ni, tak boleh jawab kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Pasal apa? Pasal kemajuan ini dia duligan kita. Maka pengetahuan dan ilmu tentang Islam ni dia hambat kita rapat di belakang ni. maka kita tak boleh lagi dah nak bagi excuse, nak bagi alasan di depan Tuhan. Kata kita tak tahu benda ni, tak tahu benda ni, tak boleh. Pasal apa? Dengan akal dan ilmu yang Allah bagi dekat kita, kita mesti tak dapat tidak kena ambil reti tentang ilmu-ilmu agama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian Nabi SAW kata apa? Keluar pergi ke masjid dengan khasat Nabi sembahyang berjemaah. Dan jangan, Nabi kata, fala yushabbikanna baina asabi'i. Dan janganlah kamu duduk selah-selah jari macam ni. Yang ni dimasukkan jari setengah ke dalam setengah yang lain. Kerana ia di dalam sembahyang. Jangan buat macam tu. Kata Ibnul Arabi. Yang tu dia ulas benda-benda yang disebutkan tadi. Tapi tuan-tuan, dia akan bagi tahu balik di bawah tu. Second line daripada bawah dia kata, dan tetapinya sesungguhnya telah menaruh bab di atas itu di dalam sahih Bukhari dan memasukkan ia di dalam hadis al-mu'min lil mu'min kal bunyan, dan Nabi memancarkan di antara segala jarinya, dan diriwayatkan bahawasanya memberi salam Nabi SAW pada hadis zil yadain. Kemudian bangun dia menuju ke sebatang kayu yang terlentang dalam masjid. Nabi bersandar di kayu itu. Seolah-olahnya Nabi marah. Dan Nabi memancarkan di antara jari-jarinya. Maka itulah yang lebih asas, dia kata. Jadi, dia balik kepada cerita hadis. Tuan-tuan tengok muka surat 90, matan hadis di atas itu. Last kali dia tulis apa? Bas ain yafa. Atas kali hadis itu. فَإِنَّهُ فِي صَلَحٍ. Lepas itu dia tulis ضَعِنْ يَفَى. Maksud dia apa? ضَعِنْ. Maksudnya hadis itu ضَعِنْ. Dan di sana dia ada hadis-hadis lain yang menceritakan Nabi biasa tashbik tangan dia. Jadi kesimpulan dia apa dia? Tashbik jari ini larangan dia hanya berdasarkan kepada hadis yang ضَعِنْ. Dalam hadis yang sahih Nabi ada buat. Maknanya kalau kita nak simpulkan, tidak salah kita selangkan jari macam ni. Itu baru lega. Jadi kita ada bisa buat. Tak ada dengar, Allah aku dah buat dah, mak tak boleh pula. No, yang kata tak boleh ni hadisnya da'ah. Hadis yang lebih kuat mengatakan Nabi ada buat macam ni. Dan kalau tuan-tuan kita ada bisa baca hadis, cerita tentang mayat dikebumikan. Kan? Banyak kali kita ada baca apa cerita malaikat mau mendatangi seorang, kemudian dia mati, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Kalau sekiranya dia ni orang yang beriman, malaikat mai tanya dia, hang kenal tak siapa lelaki ini? Orang yang beriman akan jawab, wa Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia Rasulullah. Terus dia mengucap, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis tu. Nah, lepas itu kalau sekiranya dia orang yang tak beriman, bila masuk kubur, bila muka nakir tanya dia, hang kenal tak siapa lelaki ini? Man hadha rajul, siapa lelaki ini? Orang yang tak beriman tak boleh jawab. Maka dia kata dekat malaikat yang tanya ni, dia kata, aku tak tahu, la adri, aku tak tahu, dia kata. Apa orang kata, aku ikut aja. Dia kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu, dia terus kena. Dalam hadis tu dia kata apa? Fayuqalu lil ardi. Dalam hadis tu. Dia kata, fayuqalu lil ardi. Maka dikatakan kepada bumi, kepada kubur tu. Ilta'ini alaih. Ilta'ini ni apa nak kata? Kalau dalam terjemahan dia kata bersedaging. Dia kata bersedaging. Ilta'ini alaih. Maksudnya, diperintahkan bumi tu supaya himpit dia. Himpit sampai sekira-kira dia ni jadi macam bersedaging dengan tanah, dengan mayat tu macam sekali. Itu maksud ilta'ini. Maka dikata kepada tanah kubur tu, ilta'ini alaih. Hang himpit dia. Dia kata, fataltaimu alaih. Dalam hadis tu kata, maka bumi pun himpit orang yang tak beriman ni. Fatakhtalifa fiha adla'u. Maka berselisihlah tulang-tulang rusuk dia. Mu'adziban. Nabi kata, hal keadaan azab bagi dia. Entah. Percaya tak kita ada pergi hantar jenazah pergi kubur tu? Kita pergi duduk tunggu tengok orang. Orang duduk ke bumi mayat tu duduk tengok. Tuan-tuan percaya tak kata saat lagi muka nakir nak main? Tuan-tuan percaya tak muka nakir nak main? Tanya dia, man rabbuk, man nabiyuk, ma qiblatuk. tu soalan-soalan yang disebut dalam hadis tu akan bunyi dalam kubur tu sekali lagi. Kemudian berjaya ke tak dia dengan persoalan muka dan nakir ni membawa akibat sama ada kubur dia ni diluaskan seluas mata memandang ataupun kubur dia ni disempitkan. Macam yang Nabi kata iltaini alaih fataltaimu alaih fataktalifa fiha adla'uh mu'azzaban. Maka dihimpit dia ni sampai berselisih tulang rusuk dia. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi buat jari macam ni. Tunjuk dekat sahabat ni. Fatah talifa, maka berselisihlah adla'u tulang-tulang rusuk dia. Nabi buat macam ni. Dia kena himpit ni tulang rangka ni, dia pergi cantum macam tu. Dalam kubur tu. Kena cantum sampai macam tu. Hatta yab'asakullahu. Sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan dia akhirat esok ni. Daripada hari dia tanam tu sampai sangka kala bunyi esok ni nak bangkit di mahsyar ni, dia dalam keadaan tu kena renyuk macam tu. Walaupun orang pergi korek kubur nak tanam orang lain, keadaan dia dah tinggal tulang-tulang satu dua puntung, tetapi hakikatnya di sisi Allah dia dalam keadaan macam tu. Tuan-tuan, ini di antara perkara ghaib yang main daripada hadis Nabi SAW yang menuntut kita supaya percaya. Kalau kita pilih untuk tak percaya pun tak apa. Kita masuk kubur esok kita kena percaya juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka cerita hadis yang kata tulang berselisih Nabi tunjuk dengan jari itu, itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan hadis itu sahih. Ha, maka dengan adanya hadis-hadis ini, dia menolak hadis da'if tadi ini yang mengatakan tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi juga ada buat benda tu ketika nak tunjuk contoh kepada sahabat-sahabat yang ada di depan dia. Nah, lepas tu tajuk baru, bab maja'a fi qulil qiyam fi salah. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis lama berdiri dalam semayang. Ha, ni pula dia nak main cerita kata semayang ni semayang sunat tuan-tuan. Semayang sunat ni terutamanya sunat di malam hari. Dia ada perbahasan ulama tentang semayang sunat siang dengan semayang sunat malam. Jadi kesimpulan kepada perbincangan ulama yang panjang tu, sembahyang sunat malam hari lebih afdal berdirinya lama, rakaatnya kurang. Berbeza dengan sembahyang sunat di siang hari, lebih afdal rakaat dia banyak, berdirinya tak lama. Itu kesimpulan kepada perbahasan yang cukup panjang. Baik, yang kita nak baca ni cerita fi qulil qiyam fi salah, iaitu cerita tentang berdiri lama ketika sembahyang sunat. Ketahuilah saudaraku, bermula memanjangkan berdiri itu lebih aula, lebih afdal daripada membanyakkan rakaat di sisi mazhab kita Syafi'i. Ha, dia kata mazhab Syafi'i, dia kata apa? Berdiri lama itu lebih afdal daripada rakaat banyak. Ha, sama lah macam kita musim bulan puasa buat tarawih apa semua kan. Ha, kita buat 8 tapi bacaan dia biar agak panjang sikit, agak selesa. Itu lebih baik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ligan nak buat banyak tapi sampai tak ada tamak nina. Dia jadi kalang pukang, dia jadi kalut, dia jadi apa, dia jadi macam tu. Itu tak bagus dia kata. Dan bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sembahyang yang lebih afdal dan bagaimana keadaannya? Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, sembahyang ni cantik dia macam mana? Sembahyang ni cantik dia macam mana? Banyak rakaat ke? Kurang rakaat tapi berdiri lama ke? Hak mana cantik? Sahabat tanya Nabi. Faqala qulul qunut. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang yang cantik itu ialah yang panjang, yang lama masa berdirinya. Hadis ni merujuk kepada sembahyang sunat. Ha? Jangan pukul borong. Hadis ni dia merujuk kepada sembahyang sunat. Sunat berdiri lama. Ya tuan-tuan, yang kita dah jumpa hadis kata Nabi berdiri sembahyang hatta tatafattara qadamahu, sehingga bengkak dua buku lali. Huraian hadis tu apa dia? bukan kerana banyaknya rakaat Nabi sembahyang, tapi kerana lamanya masa yang Nabi ambil untuk nak habis satu-satu rakaat. Dia bengkok buku lali itu. Begitu. Kata At-Tirmizi lagi, bermula hadis Jabir ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada bab salatul lail. Baik, masalah dia kata qunut apa maknanya pada lughah. Ini yang cerita dia main jadi panjang. Kita akan sampai juga tajuk akan datang ni cerita tentang qunut sembahyang subuh ni. Kan bila kita baca itu kita faham. Bila kita faham tu tak ada masalah lah. Hadu jadi gaduh huyuh rendah ni pasti tak faham pokok pangkai. Dia tak faham perbincangan ilmu tu, dia tak faham. Nu di belah pulau kita, belah tanjung tu sampai duduk rumah flat. Duduk rumah flat kan di bawah ada satu surau. Ada dua di yang jadi apa resident flat tu ada dua. Satu yang nak buat kunut, satu yang tak mau kunut. Ada dua di atas flat tu. Jadi duduk lawan berebut turun awal. Baguslah turun awal tu. Duduk lawan berebut turun awal, siapa dapat naik jadi imam, hari tu geng dia semayang ada kunutnya. Esok kawan tu turun pincah lagi awal, dia lompat naik jadi imam, dia jenis tak buat kunut punya. Bila dapat kat geng hak buat kunut ni, geng hak tak mau kunut ni tunggu di luar ni, tak semayang sekali. Tunggu bagi salam, depa pula masuk buat depa pula buat asyik kunut pula. Awal jadi imam macam tu. Kita duduk pergi haji, duduk pergi umrah, kita duduk pergi Mekah, duduk pergi Madinah, imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi tak buat kunut, kita boleh ikut. Kita balik main sini sampai nak jadi perang sabilillah. Tak ada itu nama dia double standard. Tak maulah macam tu. Belajar. Bila kita belajar, kita fahami perbincangan itu. Apa cerita ni yang kunut, tak kunut ni, apa cerita dia? Bila kita faham, kita tahulah. Orang yang buat kunut pasal apa, orang yang tak buat kunut pasal apa. Dia ni apa sandaran hadis dia? Dia ni apa sandaran hadis dia? Allah bagi dekat kita ilmu, bagi dekat kita akal, kita baca, kita ikuti semua perbincangan tu dan kita akan faham apa yang sebenarnya di sebalik perbincangan itu. Nah, ni kita baca yang ni dulu. Kunut itu dia kata apa maknanya pada lughah, pada bahasa. Kata Ibnul Arabi, telah aku periksa akan tempat datang makna qunut itu. Ibnul Arabi ni, dia ni ulama bahasa Arab dan juga dia juga ulama fiqh. Dia pergi study ni perkataan qunut tu sendiri, dia stand untuk berapa maksud. Kan kita kadang-kadang ada satu perkataan bawa banyak makna. Dalam bahasa Malaysia kita pun kadang-kadang spelling sama, dia punya pronunciation dia tak sama. S-E-P-A-K. Kan kita baca sepak ke baca sepak lah. Tapi dua-dua tu sakit kalau kena. Kan? Kalau baca sepak pun sakit, kalau baca sepak pun sakit. Tapi dia dua perbuatan yang tak sama. Spelling sama, S-E-P-A-K. Kan? Macam tu lah lebih kurang ceritanya. Dia ada bahasa Arab lagi lah. Dia bahasa Quran. Dia bahasa yang Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan bahasa Quran. Jadi dia lebih kaya lagi dari segi perbendaharaan kata dia. Ibnul Arabi picheng tengok kunut ni apa makna dia. Dia kata maka aku dapati makna kunut ni ada 10, dia kata. 10 makna kunut tu saja. Satu, dia kata kunut membawa makna taat. Kunut makna dia taat. Yang kedua, kunut membawa makna ibadah. Yang ketiga, kunut membawa makna berkekalan taat. Itu pun satu makna juga. Dia kata yang keempat, kunut tu makna dia sembahyang. Sembahyang tu juga dia panggil kunut. Yang kelima, kunut makna dia berdiri. Yang keenam, kunut makna dia lama berdiri. Yang ketujuh, kunut makna dia doa. Yang kelapan, kunut makna dia khusyuk. Kunut juga. Yang kesembilan, kunut makna dia diam, dia kata. Dan yang kesepuluh, kunut makna dia meninggalkan berpaling, dia kata. Tengok kedudukan perkataan kunut tu dalam konteks ayat, dia duduk tang mana. Kadang-kadang perkataan kunut tu duduk dalam ayat ni, dia membawa maksud sembahyang. Kadang-kadang kunut dia duduk dalam konteks ayat lain, dia membawa maksud berdiri. Kadang dia tengok konteks ayat untuk nak pasang makna bagi dekat dia, dia kata. Maka semuanya itu ditanggung atas makna kunut belakang. Semua tu kunut, dia kata. Bermula yang awalnya, ni berdasarkan perbincangan hadis ni, dia kata, bermakna diam dan khusyuk dan berdiri. Kalau nak cantum, dia kata, ini tiga makna. Dia kata, dia represent kepada maksud hadis ni. Apa dia? Diam, khusyuk dan berdiri. Kita semayang tu dalam keadaan tu berdiri, dan kita semayang tu dalam keadaan kita ni khusyuk dan kita diam. Diam anggota, maksudnya tak ada pergerakan yang berbagai-bagai, yang banyak, yang macam-macam. Itu maknanya orang tu semayang dia bagus. Pulul khunut. Itu makna dia. Dan salah satunya ada pada ini hadis, iaitu membawa maksud berdiri, iaitu berdiri pada sembahyang sunat malam-malam itu lebih afdal. Dia kata itu lebih afdal. Dan sujud dan rokok di dalam siang itu lebih afdal. Ha, ini yang kita habang tadi. Kalau sembahyang sunat siang, banyakkan rakaat. Bila banyak rakaat, banyak rokok, banyak sujud, maka itu lebih afdal untuk sembahyang siang. Untuk sembahyang malam, berdiri bagi lama, itu lebih afdal. Ini merujuk kepada sembahyang sunat. Sebenarnya itu sebab tuan-tuan, kalau dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan pergi ke Penang, apa nama, banyak saudara-saudara kita yang India Muslim ni, mereka qabliyah zuhur 4 rakaat. Mereka tak ada 2, qabliyah zuhur mereka 4. Apa siapa? Pasti dia mengambil kira berbagai-bagai hadis. Di antara hadis ni lah yang kata sembahyang sunat di waktu siang ini afdalnya ialah banyak rakaat. Maka Imam Abu Hanifah dia kunci terus qabliyah zuhur, bagi dia 4. Dia tak buat 2, dia buat 4. Kita tak buat langsung. Dari lagi cantik. Ya, tak buat langsung. Zuhur saja ya. Buat zuhur dia kata tak buat ke qabliyah ba'diyah. Dia kata aku sembahyang zuhur ni pun mujur lah ni. Okey, kita tak ada. Okey. Tamu-tamu cakap banyak. Okey, cantik lah. Dan sesungguhnya telah aku nyatakan demikian itu pada tempatnya. Dia kata, baik. Membincangkan, memanjangkan perdirian di dalam sembahyang itu, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, bermula dikehendaki dengan qunut dalam hadis itu ialah berdiri. Ittifaq ulama pada barang yang aku ketahui. Dan padanya dalil bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan mereka yang berkata seperti katanya, bahawasanya memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada membanyakkan rakaat, iaitu membanyakkan rukuk dan sujud. Dan lihat lagi masalah yang akan datang, cukup dengan keterangan dan dalilnya lagi. Jadi kesimpulan macam kita kata tadi. Kesimpulan dia apa? Kalau sembahyang malam, sembahyang sunat malam, sunat bagi lama berdiri. Kalau sembahyang sunat siang, sunatnya banyak rakaat. Itu aja. Tajuk baru dia kata fikah seratir rukuk wa sujud. Itu bab pada menyatakan hadis membanyakkan rukuk dan sujud. Yakni membanyakkan sembahyang sunat. Ketahuilah saudaraku, telah bersalah-salahan ulama pada kelebihan membanyakkan rukuk dan sujud itu. Adakah afdal daripada memanjangkan berdiri sembahyang dengan membaca? Maka telah datang hadis yang menunjukkan kelebihan sujud itu. Ha, sujud ni banyak kelebihan tuan-tuan. Sujud ni banyak kelebihan. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Dia kata, aqrabul ibadi ilallah fi sujud. Nabi kata sehampir-hampir manusia dengan Allah ni waktu sujud. Waktu sujud. Itu sebab kalau kita baca adalah hadis lain, kita dah baca kot di sini kot. Yang kata kalau apa pasiang, kita sujud dekat pasiang lidah ini, dia tak bagi sapu. Pasal apa dia tak bagi sapu? Ketika masih semayang dia tak bagi sapu. Lepas semayang tak lagi baru sapu. Itu yang orang bila lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak sapu tu. Dia tak sapu debu tu lah. Walaupun dia semayang di surau kapek sebaik tak ada debu, dia sapu juga. Pasal dia dah baca hadis tu kot, hadis suruh sapu debu. Lepas dia sembahyang, dia tak suruh sapu. Kan? Nabi larang pula lagi. Tak bagi sapu. Pasal apa? Pasal turah ini, pasal tanah ni, dia mengingatkan kita pada asal kejadian kita. Supaya ego kita itu dapat dileburkan. Kalau tidak kita duk berasa kita lupa asal kejadian kita tanah. Bila tanah tu lekat di day tu, itu kita kena ingat. Kita asal pada tanah ni aja. Nak act dekat siapa? Tak ada guna pun kita act dekat siapa-siapa. Nah, ini tujuan dia, hikmah di sebalik apa yang kita baca ni semua. Baik, so Nabi kata apa? Sehampir-hampir manusia dengan Allah ketika sujud. Fa'aktsiru du'a'a fi sujud. Nabi kata maka perbanyakkan doa ketika sujud. Ketika sujud mana? Ketika semua sujud. Ketika semua sujud. Kita sembahyang fardu ke, kita sembahyang sunat ke, kita sembahyang hajat ke, apa ke, pada tiap-tiap sujud tu, masa tu kita doa pada Allah, doa hati. dengan bercakap lagi dia baca sembahyang. Doa dalam hati. Tiap-tiap kali sujud tu mulut baca subhana rabbiyal a'la. Hati ingatlah apa-apa pun. Hati ingatlah, ingat anak ni tengah duka isau, minta bagi dapat keputusan elok, minta anak tak sihat, minta bagi sihat, minta tiap-tiap sujud. Nabi kata fa'aksiru du'a'a fi sujud, maka banyakkan doa ketika sujud. Lalu oleh kerana kita orang Melayu, orang Melayu ni suka buat kerja last minute, maka kita pilih untuk sujud hak pengabih saja kita doa. Itu sebab sujud pengabih lama tak bangkit-bangkit kan. Dia bukan ada satu hadis tu suruh sujud pengabih bagi lama tu, tak ada. Tapi pasal apa? Pasal kita Melayu, nak buat macam mana? Kita memang Melayu suka buat kerja last minute. Maka bila semayang kita nak doa, kita tunggu sujud lastnya. Sujud last tu imam dah bangkit Allahu Akbar, tahiyat sampai dah dekat nak bil alamin, innaka hamidum majid, baru dia bangkit. Lama sujud dia yang pengabih tu. Sedangkan dalam hadis dia suruh apa? Dia suruh sujud. Dalam tiap-tiap sujud tu perbanyakkan doa. Macam tu aja. Nah, baik, cuba kita tengok hadis dia. Kata dia diriwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata diriwayatkan daripada Sauban. Sauban ialah abdi merdeka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni asal hamba. Dia asal dia hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merdekakan dia. Tiba-tiba Sauban ni menjadi ulama terkenal. Semalam di masjid Padang Temusuh kita jumpa satu nama siapa? Nafi'. Siapa Nafi' ni? Nafi' ni anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dan Nabi, orang kanan Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab nama dia Nafi'. Nafi' ni asyik-asyik dia hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dimerdekakan. Selepas dia dimerdekakan, dia jadi ulama besar. Nafi' ni dia jadi ulama besar sehinggakan Imam Malik berguru dekat dia, dekat Nafi'. Imam Malik ni jadi anak murid kepada Imam Nafi'. Yang Nafi' ni asalnya hamba kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dalam ilmu hadis ni, kita belajar ilmu hadis ni, dia ada salah silah dia ada. Arab kata silsilah. Silsilah Zahabiyah dia panggil. Rantaian rawi hadis yang emas. Zahabiyah ni emas. Rantaian emas tu, kalau sekiranya hadis tu kita trace balik, dia mai daripada Nabi, yang dengar daripada Nabi itu siapa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar Al-Khattab cerita dekat siapa? Cerita dekat Nafi'. Nafi' cerita dekat siapa? Nafi' cerita dekat Imam Malik. Imam Malik tulis dalam kitab dia Al-Muwatta. Hadis itu di sisi ulama hadis dia panggil hadis yang silsilah Zahabiyah. Dia panggil salah silah dia emas. Maknanya tak ada pertikaian hadis tu. Hebatnya hadis tu, dia duduk pada kedudukan silsilah Zahabiyah. Salah seorang daripada hak duduk dalam meriwayatkan hadis tu, siapa dia tuan-tuan? Nafi'. Satu orang bekas hamba tiba-tiba boleh jadi kedudukan dia begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadut dengar contoh-contoh yang tradisional ni, contoh Bilal lah. Bilal asal hamba, kemudiannya Bilal ni sampailah kedudukan dia begitu mulia di sisi Allah. Itu contoh yang tradisional. Kita ambil contoh lain sikit. Ramai lagi contoh-contoh yang boleh ditampilkan sebagai orang-orang yang asal dia nobody, tiba-tiba menjadi somebody di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada antaranya ni. Baik. So dia kata Sauban ini maula, dia akan sebut maula. Apabila dia hamba, dia dimerdekakan, dia tak sebut bin bapa dia, dia sebut maula kepada bekas pengulu dia. Maula kepada bekas pengulu dia. Baik. So dia kata dia ni, Sauban ini adalah maula, adalah bekas hamba abdi merdeka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin sajada lillahi sajdah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah." Oh, dia tuan-tuan. Telah diriwayatkan daripada satu sahabat daripada seorang hamba Allah. Tiada daripada seorang hamba Allah yang sujud dia kerana Allah akan satu sujud itu dia. Satu orang yang dia bila sujud ni tidak ada ingat lain melainkan dia sujud ni kerana membesarkan Allah. Kita tak sampai lagi dalam makam tu kita tak sampai lagi. Kita sujud ni pasal sembahyang lah. Kita tak pernah rasa masa sujud kita tu, kita tak pernah rasa kata kita ni hampa kepada Tuhan. Tak rasa. Pasal banyak pasal lah kita ni. Yang kita jadi tak dapat rasa tu. Kita tak dapat. Tak ada. Kita heran kadang-kadang kita tengok orang tak dapat rasa ni, kita heran je kita tak pernah dapat. Tengok dalam YouTube, masuk internet, buka YouTube, tengok kadang-kadang apa nama Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram, jadi imam sembahyang di Masjidil Haram. Kadang-kadang baca Fatihah aja dia teriak. Kadang-kadang. Fatihah aja pun. Tuan buka, ambil apa nama Al-Fatihah punya, dia recite Al-Fatihah, Shuraim. Kalau jumpa, tak selalu, tapi kadang-kadang. Tak tahu macam mana Tuhan bagi dekat dia perasaan tu. Boom, kata mai dalam hati dia. Fatihah aja menangis dia. Dia sebab tak boleh baca. Dia sebab. Sampai tu ambil masa sekali baru boleh menghabis. Fatihah aja sampai dekat dia rasa tu. Kadang-kadang surah. Dia baca surah apa-apa akan mai cerita pasal azab apa-apa. Oh, sebab. Dia selok dia. Pasal apa? Bacaan dia tu sampai ke lubuk hati dia. Yang dikatakan dalam hadis sebagai halawatul iman. Manis. Iman tu manis. Manis tu dia rasa. Kita tak dapat. Kita tak dapat benda tu. Pasti kita lagu kita. Tu yang tak dapat. Kita ni Allahuakbar kan. Tak apalah. Perbaik kan. Kita duduk cuba perbaik lah. Duduk cuba perbaik. Tapi macam manalah Tuhan nak bagi kat kita lah. Nak dapat yang untuk tulis dalam kitab kata iman yang jazam tu. Iman yang jazam ni maksudnya iman yang solid. Dia kira bulat keyakinan dia kepada Allah. Macam mana dia yang kata iman jazam tu kita tak dapat. Kita bila kita harap, kita hajat satu benda dengan Allah tu, kita dengan Tuhan aja, kita tak nampak dah lain ni. Dia nampak Allah aja minta, ya Allah, aku minta ni bagi satu benda ni aku nak, ya Allah. Jazam tu, dia pergi bulat kita dengan Allah, dia tak ada gangguan. Tak semua orang dapat. Siapa dapat, itu anugerah. Dia kata begitu. Siapa dapat, maka itu anugerah. Baik, dia kata, maka tiada daripada seorang hamba Allah yang sujud dia akan Allah, akan satu sujud. Melainkan mengangkat akan dia oleh Allah dengannya satu darjah. Dan menurunkan, ataupun mengampunkan daripadanya, daripada sujudnya itu akan satu kesalahan. Itu dia. Kalau dia sujud tu, dia dapat yang tu. Dia dapat tu rasa kehambaan dia kepada Allah tu dia dapat. Allah bagi dekat dia satu sujud, satu darjat naik, satu dosa dia Tuhan padah. Kalau dia dapat sujud tu. Tahun ni umur kita pun dah berapa kan? 50 dah umur. Bulan puasa kita duduk lalu ni pun tak tahu apa kali lah. Pernahkah kita terasa dalam 10 akhir bulan puasa tu? Rasa macam... macam yang kata Lailatul Qadar tu kita dapat. Ada lah. Ada. Tak rasa. Tak rasa pun. Habis. Tahun ni kita dah masuk border. Critical border ni. Ha? 10 al-ashrul awakhir. 10 akhir ni. Ni zon Lailatul Qadar. Tak rasa. Kita raya. Raya. Duduk kata raya. Duduk raya. Tak rasa tu yang kata Lailatul Qadar tu. Kukuk kata Allah nak bagi tak rasa ini nak 50 dah tak tahu nak mati bila. Berapa hari bulan kita nak pergi tak tahu tak rasa lagi. Ni yang hadis tu beritahu ni. Inilah anugerah bila Allah bagi dia akan rasa benar ni. Allah akan bagi dekat dia satu darjat naik. Allah padam dia satu dosa. Kalau sekiranya sujud dia tu betul-betul kerana Allah. Dia kata. Kata At-Tirmizi ini hadis. Yang ni hadis Sauban ini hadis yang hasan lagi sahih. Sujud dan rakaat dan berdiri panjang. Mana daripada keduanya yang afdal? Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama atas tiga mazhab pada afdal rakaat dan sujud daripada memanjangkan berdiri dan sekalian rukun. Yang pertamanya, kata memanjangkan sujud dan membanyakkan rakaat dan sujud itu afdal. Itu satu pendapat. dan menghikayatkan oleh Tirmizi akan Barawi daripada satu jamaah dan setengah daripada mereka yang berkata melebihkan panjang sujud ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata sujud bagi lama tu itu yang paling baik, dia kata. Itu kata dia. Pendapat yang kedua, mazhab yang kedua ialah mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia kata bahawasanya memanjangkan berdiri itu lebih afdal, dia kata. Berdiri bagi lama dalam sembahyang sunat, Imam Syafi'i kata itu yang afdal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kerana bahawasanya zikir bagi qiyam itu ialah qiraah. Sebab bila kita berdiri lama, kita baca Quran panjang. Baca Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Maka berdiri lama itulah yang paling baik, kata Imam Syafi'i. Itu pendapat kedua. Dan pendapat yang ketiganya, bahawasanya dua-dua sama. Dia ni lagi cantik. Dia kata, semayang berdiri bagi lama pun bagus. Rakaat bagi banyak pun bagus. Dia kata, kemudian pula, dia kata, sujud bagi lama pun bagus. Semua tu sekali buat. Itu yang paling bagus. Dia kata, ha, memang dia paling bagus. Kalau boleh buat, kan? Kalau boleh buat, itulah yang paling bagus. Itu pendapat yang ketiga. Dan telah tawakuf, itu bahasa Arab tu, tawakuf, fa bawah tu, telah tawakuf akan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Hanbali, dia tawakuf. Tawakuf maksudnya no comment. Itu maksud tawakuf, no comment. Dia tak mau kata apa. Dan tiada menghukum dia padanya dengan sesuatu. Dia tak mau kata berdiri lama ke bagui, sujud lama ke bagui, banyak rakaat ke bagui. Dia tak mau kata apa. Yang penting Imam Hanbali kata hamu buat ibadat tu dah. Kan kadang orang kita ni syok bertengkang. Bertengkang ni sampai tak bertegur. Bertengkang. Tapi tak buat pun. Tak buat bertengkang ni lah. Ya Allah. Tak, dia kata aku abang ni, kita ni kena berdiri lama. Dia tak nak bangkit tahajud pun. Kan? Tapi bertengkar. Nak memperbetulkan pendapat dia tu. Ha, tak mau macam tu. So Imam Ahmad bin Hanbal dia tak mau kata apalah. Dia ingat satu ya. Buat ya. Yang tu lagi bagus. Kalau boleh dibuat. Tajuk dia kata, fi qatlil hayyah wal aqrab fi salat. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis membunuh ulang dan kala jengking waktu semayang. Setengah semayang dia main. Ha? Ataupun suku sakat dia lah. Bukan kata ulang dengan kalau jengking aja. Lipan bara main pun kena balut juga. Saat ni tengah tu sembahyang, lipan dan satu macam yang duk main. Tengok sejengkai dengan besar ibu jari. Merah dia pun sampai nak jadi hitam dah. Macam ni yang duk kona main. Kita tengok ni, hadis kata ulang dengan kalau jengking aja. Dia tak kata lipan ni. Biar dia ketik biar. Jangan. Ulang kalau jengking dan juga suku sakat dia. Yang kira menatang yang boleh membawa mubarak dekat kita, balon dia. Ketahuilah saudara, ada yang diperungih terlebih pada. Dia kata, Al-Aqrab. Apa nama, Al-Hayyah wal-Aqrab. Ulang dengan kala jengking. Dia dengan kucing pun dia khaipak. Itu dia terlebih ekstrim. Dia tengah semayang. Kucing ni jenis kucing bulu panjang ni. Dia meduk hiliang di kaki ni. Dia masuk pok ni, dia keluar pok nu. Tak kira dia masuk pok ni, dia keluar pok nu. Kita sujud dia masuk dalam kain. Hanya tu yang nak hangat tu. Kan? Bangkit-bangkit rakaat kedua. Kalau tak sepak pun badik. Badik pun terah. Kalau ni sepak tak keruh betul-betul. Badik terpelancin di kedindin tu. Kucing dia tak masuk di dalam hayyah wal aqrab. Dia tak masuk dalam kalau jengking ulang lipan tak masuk. Dia menatang yang tak membawa mudarat dekat kita. Habis sangat keih dia pergi tepi lagu tu aja. Keih dia lagu tu aja. Orang bincang pula, habis kalau kita duduk tepuh dia, bulu dia keluar kena kita macam mana Ustaz? Tak ada apa. Tak ada apa. Bulu dia bukan najis. Tak ada apa. Jika dia, kalau dia pergi tepi itu sudah. Kan? Kita sujud lagi dia naik atas belakang pula, duduk atas belakang. Ingat kata Nabi dulu, Sayyidina Hasan dengan Husain. Dia naik atas belakang dia. Ha? Aku kucing naik, aku kucing pun Abu Hurairah suka biar pergi ke dia. Kan? Waktu bagus mengaji tu kan? Jadi dia tahu banyak benda. Jadi gitu. Baik, ketahuilah saudaraku. Bermula membunuh ulang dalam semayang itu, itu disuruh oleh syarak dia dah. Maka boleh dapat tafsir. Tafsir makna dia detail. Boleh dapat detail hukumnya dalam masalah yang akan datang. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini satu daripada dalil atas suruh yang demikian itu. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadaini fi shalah al-hayya wal aqra. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh dua binatang hitam di dalam sembahyang. Nabi sebut al-aswadaini, aswad kan kita kata Hajar Aswad tu. Aswad makna dia apa? Hitam. Kan? Lepas dapat anak jangan bawa nama Aswad. Kan? Esok orang panggil kat dapat tang. Kan? Aswad. Jadi dia ni dia kata apa? Diriwayatkan daripada Al-Aswad ni. Dia cerita apa? Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Kata dia Nabi SAW suruh supaya bunuh dua binatang yang aswad ini di dalam sembahyang. Pertamanya ular. Yang keduanya kalah. Contoh, kalau tuan-tuan buka dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ada cerita, dia kata Nabi SAW kata, jin. Jin ni, dia selalu merupa menjadi ular ataupun kalah. Jin, dia selalu merupa jadi ular ataupun kalah. Dalam hadis, riwayat Abu Darda, dia cerita tentang benda ni. Kan? Jadi jin ni kita dah bincang dalam kuliah dulu, siapa mereka ni, mereka ni komuniti yang macam mana dan macam mana kita dengan mereka, begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Rafi'. Kata At-Tirmizi lagi, hadis Abu Hurairah itu hasan lagi sahih. Masalah, dia kata membunuh ulang dan kala dalam semayang itu apa hukumnya? Ini nak ada main detail. Macam mana cara nak bunuh dia tu? Nak pijak kepala tudung senduk tu ke? Ataupun lagu lari keluar pergi ambil galah, main balun-balun-balun, sambung semayang balik ke? Ataupun, dia akan beritahu. Kata At-Tirmizi, bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dan dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan ditegah oleh setengah daripada ahlul ilmi akan membunuh ular dan kala waktu semayang. Dia beza pendapat ulama ni dalam apa bab wadah. Dalam apa bab wadah. Jangan bertengkar benda ni. Dia beza pendapat ni, tuan-tuan buka tajuk apa wadah beza. Kita baca dua-dua pendapat, kita suka yang mana kita ikut. Jangan bergaduh dengan orang. Selagi mana apa yang dia buat itu ada hujah dia, biar dia, dia, dia buat. Kecuali kalau dia main nas yang qat'i daripada Quran ataupun hadis yang sahih membatalkan perbuatan tu, itu orang tu kena berhenti buat dan kita kena suruh dia berhenti. Selagi mana tak ada nas qat'i yang memutuskan hak mana satu, dia ada tafsiran mazhab ni, dia ni tafsir jalan, tak jadi kesalahan dia kata. So dalam hal nak balun ulang dengan kalah jengking tengah semayang ni, satu pendapat kata kena katuk pergi mati, satu pendapat kata tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tengah semayang. Dia ada dua pendapat. Baik, kata Ibrahim An-Nakhai, bahawasanya dalam sembahyang itu kerja yang tertentu baginya. Ni Ibrahim An-Nakhai, dia kata jangan katuk. Kalau kita tengah sembahyang, jangan duk katuk apa-apa. Pasal apa? Pasal kita sembahyang ni, kita ada kerja kita nak buat dalam sembahyang ni. Jangan duk pergi buat benda yang luar daripada sembahyang. Itu hujah dia. Maka bagaimana pula nak berbimbang dengan membunuh ular dalam sembahyang tu? Dia kata kalau kita nak sembahyang, apa hal yang duk kalut dengan nak pukul ular? Dia kata begitu. Dan bermula yang pertama itu lebih asah. Dia kata, no. Imam At-Tirmizi, dia ambil pendirian dia, dia kata, hak pertama tadi, yang kita kena pakai. Apa dia? Kalau tengah sembahyang ulang mai, katok. Dia kata, katok ulang tu. Dengan sembahyang tu, minta dekat Allah, ya Allah, aku betul-betul nak test ni. Kalau betul lah aku sembahyang ni menghadap engkau, ya Allah, tolong bagi ulang tu mati depan aku. Jangan. Ada kaki tak apa terik yang di rumah macam-macam. Yang di rumah karang dalam kepala dia. Ya Allah, kalau betul, ada rumah kalau betul-betul, kenapa tu? Kan? Sebab dia dah, Nabi dah suruh, dah katuk. Yang hal tak pergi katuk, lebih terik jalan lain. Ini. Dan bermula yang pertama itu lebih asah. Maksudnya, suruh pergi pukul ulang tu, itu yang sepatutnya dibuat. Kata Ibn al-Arabi, membunuh ulang itu disuruh, dia kata. Memang Nabi suruh, dia kata. Dan jikalau dalam semayang sekalipun. Dan jikalau di dalam tanah haram sekalipun. Kita duduk di tanah haram tak boleh. Kita duduk bunuh apa ni tak boleh. Tapi dengan ulang ni, bunuh. Ada pula kawan duduk kedai. Dia kata, jangan katuk. Takkan malaikat ke apa? Nabi suruh kata, takkan Nabi tak tahu kata bukan malaikat. Dan kita duduk di Mekah, duduk di Haji Umrah kan. Kadang-kadang main satu orang nampak, kan minta. Minta dia buat lagu tu, minta sedekah kan. Kita tak bagi. Kawan sebelah kata, hang tak bagi, takkan malaikat tu ni main minta. Malaikat apa, Bangladesh dia tu. Kan? Dia buat kata, hang tak bagi, takkan malaikat. Mudah sangat tu teka itu malaikat juga malaikat. Oh, dia kata. Jadi cerita ulang ni balun aja saya tak kira apa dah. Dia kata bermula yang pertama itu asah kata Ibnul Arabi disuruh kita bunuh ulang tu. Walau dalam sembahyang walau di tanah haram. Adapun jika dalam sembahyang maka jika datang ulang itu hampir kepadanya atau kepada orang yang hampir dengannya maka hendaklah dibunuh. Ha? Ulang mai kat kita pun kita bunuh ataupun mai dekat kawan kita. Dia duduk semayang, dia duduk depan kita. Ular tu duduk main ke belakang dia. Duduk main ke belakang dia nak patuk dia. Dia tak nampak Allah Muhammad main ke belakang. Tapi kita duduk sah belakang ni nampak. Tapi dia tak patuk aku, biar apa ya. Hadis kata kalau nak patuk aku, orang pukul dia. Ni dia nak patuk orang lain. Memang Tuhan tentu aku ajar dia. Ada. Dia kata, ular ambil balon lah. Walaupun dia bukan main ke ang, dia pergi ke orang lain. Pergi ketuk dia. Itu maksudnya. Sekiranya sedikit perbuatan, sekira-kira tiada membatalkan sembahyang, maka tidak batal sembahyang. Kalau pergerakan kita nak dikata ulang tu tak banyak. Memang kita ni uzur, sembahyang lagu dua, satu tungkat semambu duk pegang tepi ke apa ke. Kebetulan ulang main, semambu tu lah buat dia. Dan kita balun sekali, ya. Paham kata bagi, dia pun semambu tu kan. Kan? Semambu. Semalam baca di masjid Padang Temusu kan. Saya buat contoh ni khatib. Baca khutbah pegang tungkat semambu. Perdu bawah tu dia punya besar. Masjid dari keladi. Dia tengok tu dia tungkat semambu dah. Khatib dia pegang tu. Perdu bawah tu. Tu dia. Saya ingat berapa khatib tu. Nama tungkat tu punya umur kan. Tu tungkat semambu. Orang Melayu dengan tungkat semambu ni saya kata lah. Kan. Betul tak? Dia tak tahu. Kan simpan dalam rumah ada dekat sekuntum. Dia kata apa-apa yang ni kalau balun orang ini gila dia dah. Habis tu simpan apa dia kata kalau kawah masuk pencuri masuk berdaya dengan semambu ni gila semua hidup dia ni dia dah. Betul kan semambu ni jadi gila kan kepercayaan. Ada sampai piramli bawa lah lagu tu haji-haji buka pintu apa kan dia abak tu kat semambu. Ya, ha, jadi semambu. Kita tengah duduk semayang, kebetulan tangan ada tukar semambu. Kata ulak main, berdebam dengan tukar tu sekali aja. Tengok-tengok dia pun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ulak tu. Maka dengan sekali pergerakan semayang kita tak batal. Kita boleh continue semayang macam biasa. Dia kata. Baik, itu kalau sekiranya pergerakannya tidak banyak, maka tidak batal. Dia kata, dan jika banyak perbuatan dengan sebab nampak jauh daripadanya, misalnya hendak dibunuhnya juga, maka batallah sembahyang dia. Maka hendaklah ulang akan sembahyang itu. Dia nampak dah ulang tu duduk main daripada jauh. Tedung selah. Berdiri sama tinggi dengan orang. Tinggal dengkai ya, duduk atas lantai ni. Hak lain semua duduk berdiri. Nabi celapak naik atas kepala tu imam. Dia tengok-tengok macam tu duduk. Boleh tak dan tapi tangkap tongkat khutbah tu. Ya, pangkat tungkat peruah tu nak lari pergi ambil tungkat dengan nak terpa pergi dekat ular dengan nak balut batal lah. Batal lah. Bumbang-bumbang tu jadi Hercules lawan dengan ular lah apalah semua sampai akhirnya mati ular tu. Dia lagu nak main sambung lagi satu rekat tak boleh lah. Ah, yang tu dia kata apa? Maka diulang sembahyang itu. Kadang kena abang benda-benda macam ni sebab kitab-kitab ulama dulu ni dia in detail dia bagi. Pasal dia tak mau biang orang yang baca ni pergi jadi duk mereka sendiri. Maksud dia abang detail macam tu dan orang pun understood. Faham. So in case jadi apa-apa benda dia tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey, wallahualam. Lepas ni kita tengok insya-Allah ini tajuk yang cukup penting ni lepas ni. Fi sajdatai as-sahwi qabla taslim. Very important punya tajuk. Pasal apa? Pasal dia berlaku dalam masyarakat hari-hari di merata tempat. Ha? Yang kata sujud sahwi ni apabila berlaku perkara-perkara yang kita disuruh supaya sujud sahwi. Semalam kita baca di Padang Temusu tajuk dia kata apa al-imam dhamin wal muazzin muqtaman. Dia main tajuk tu, dia kata imam itu bomin. Dia satu orang yang bertanggungjawab. Bila dia jadi imam, dia responsible. Dia responsible, dia mas'ul, dia bertanggungjawab kepada makmum hadud semua. Kalau dia silap, duhul gerabak semua silap. So, jadi imam, dia ni bomin, dia ni mas'ul, dia ni mesti responsible ke atas apa makmum yang ada di belakang. Wal muazzin, dia kata manakala Tok Bilal pula, dia muqtaman. Dia ni dipercayai. Apa maksud Bilal dipercayai? Dia kata Bilal ni kalau dia bang, orang kira masuk waktu, walaupun tak masuk waktu ni. Kan? Dia tersilap. Dia macam mana, jam dia dah mampus hari dah. Dia tak sedar. Tu baru dia tengok. Allah, dia kata 4:30 dah tak bang asap ni. Dia lompat pergi. Dia lompat pergi masjid, bang bertanak. Padahal betul-betul baru 3:30. Jam dia mampus kemarin. Okey, 4:30 kemarin. Dia tengok-tengok pak tengok, Allah, dia kata ni aku terlambat ni, lari main ayam semayang tak ada aku buka-buka bang Allah buka. Tak apa kalau asam, kalau maghrib hari bulan puasa. Baik, bila saya bawa contoh ni kemarin di Padang Temusu, bila habis kuliah apa nama Al-Fadhil tu imam dia Ustaz Wan Abdul Rahman, dia main kat saya, dia kata Ustaz, dia kata ni Pak Ustaz sebut ni jadi Ustaz eh? Dia jadi di mana? Jadi di satu masjid di Sungai Petani. Yalah, tak sebut lah. Tahu mana dia kata? Masjid di Sungai Petani. Bulan puasa baru ni, dia kata. Haa, oh, kata. Semayang apa? Semayang apa? Buka puasa, dia kata. Dia pulun 10 minit awal. Bang bertanak. Habis letak dan nak hilang tom yam. No? Makan kurma dulu. Eh? Pasal apa? Pasal wal muazzin muqtaman. Nabi kata pasal muazzin ini dipercayai. Tambah pula bulan puasa memang nak dengar bang lagi dah. Kan? Allah bunyi Allah tangkap tak dan ajuah tangkap apa benda ada bismillahirrahmanirrahim malakasum tu lu masuk. Padahal 10 minit ni baru masuk waktu. Pakat buka puasa riuk rendah apa semua. And then baru realize. Eh, kata tak masuk ke ni. Kuala Lumpur baru bang dalam TV tu. Mereka dah kena dengan Europe Tomiak. Korma tu awal-awal dah. Pasal nak ambil sunat. Buka-buka awal tu. Tomiak pun dah hirup dah. Udang pun dah buang kepala semua dah. Datang. Mereka tak masuk waktu lagi. Eh, macam Kuala Lumpur baru bang. Macam mana Sungai Petani masuk awal pada Kuala Lumpur ni. Pergi tengok. Eh, Kuala Lumpur bang. Eh, pasal apa. Tengok-tengok jam. Tak masuk waktu ni. Si imam berkata malam, dia kata jadi semua satu dia patut tu. Dia kata Nabi beritahu dalam hadis, dia kata apa siapa si benda ni boleh jadi, benda boleh jadi. Satu kes, satu orang sahabat SMS semayang tarawih bulan puasa rakaatain semua rakaatain dua rakaat. Si imam tu tak apa dia tu ingat tu, dia pulun tiga main tarawih, dia bangkit untuk rakaat yang ketiga. Bila bangkit, cempera belakang ni. Ha, belakang ni memang tu nak cempera je. Bisa pergi silap je. Kan nak cempera saja. Allah, dia bangkit pula dah. Kita nak bangkit ke tak? Kalau kita nak duduk, kan nak bangkit dah. Kita tajuk akan datang. Tajuk akan datang, dia akan main detail contoh-contoh dia akan bawa. Ha? Dia kata sembahyang, yang 3 rakaat ke, yang 4 rakaat ke, dia kata... sepatutnya selepas 2 rakaat tahiyat awal, tiba-tiba imam terlupa tahiyat awal, dia bangkit rakaat yang ketiga. Apa makmum nak kena buat? Adakah makmum okey? Dia ingat hadis kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nabi kata sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kamu ikut. Dia bangkit, kita bangkitlah. Dia tak buat tahiyat awal, kita pun tak buat. Elok kita pun bangkit, sambil elok bangkit adalah kawan subhanallah lah, hak perempuan tepuk tangan lah, apa lah semua. Kita pun dah bangkit, tu imam duduk balik. Tajuk yang akan datang, dia akan cerita. Dia akan cerita ni, kisah kita kata ni, dia akan cerita, jadi macam tu. Dia jadi katun, dia jadi imam tu imam katun, dia bangkit. Dia dah bangkit, orang pun dah dia bangkit, orang pakat bangkit. Sambil sebut subhanallah, dia duduk balik. Bila dia duduk balik, makmum ni macam mana? Anak duduk balik, dia buatkan jadi duduk, bangkit, duduk balik, duduk kan? Adakah begitu? Penyelesaian dia panjang umur bulan depan. Kan? Panjang umur bulan depan. Kita akan, dan dia akan membawa beberapa contoh lagi yang memang duduk jadi dalam masyarakat. okey, terlebih rakaat risalahnya. Sembahyang Isya 4 tu imam pilih 5 lah. Kan? Tu imam pilih 5. Macam mana makmum nak buat? Nak ikut juga ke sedangkan itu tambah rukun? Adakah kita nak ikut juga? Ataupun imam ni dia naik, makmum tak naik, boleh tak dia naik, dia baca Al-Fatihah surat, dia paling tengok semua orang duduk, dia duduk balik, boleh tak boleh? Tajuk tu akan datang insyaAllah, dia akan cerita detail berserta dengan hadisnya sekali. Ha, yang tu yang syurga. Ha, kita tak mau dengar cerita-cerita, tak mau hadis dia. Dia akan cerita hadis berlaku Nabi sendiri, Allah takdirkan jadi kelupaan ini. Kelupaan yang ditakdirkan kepada Nabi ini ada dua sebab. Satu, sebagai nak mensabitkan Nabi itu manusia. Jadi Nabi juga terlupa. Okay. Yang kedua, kelupaan itu sebagai iktibar kepada umat. Jadi ummah ni bila tengok, oh, kalau terlupa macam mana nak troubleshoot problem tu. Nabi tunjuk macam mana cara nak troubleshoot. So bila jadi kepada kita, kita tahu macam mana nak selesai masalah tu. Ada sebab tuan-tuan saya kata apa daripada awal tadi, walaupun tajuk ni kita pandang sebagai tajuk yang terlalu basic, bab sembahyang nama pun, tetapi perincian dia, detail dia, kita pun tak tahu kadang-kadang. So perlunya kepada kita luangkan sikit masa untuk mai duduk, sama-sama kita baca, sama-sama kita ambil faham, sama-sama kita amalkan. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه والكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Jam 32 minit. Jam 32 minit.